وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-46 dan setelahnya dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk mengatakan dan mempertanyakan pertanyaan ini kepada mereka orang-orang Makkah musyrik Quraisy pada saat itu. Qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum. Katakan wahai Rasul kepada mereka. Ara'aytum yani akhbiruni. Bagaimana pendapat kalian? Sampaikan kepadaku. In akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum. Jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengambil penglihatan kalian sehingga kalian menjadi buta. Sama'akum pendengaran kalian agar supaya kalian atau sehingga kalian menjadi tuli, wa absarakum mengambil penglihatan kalian sehingga kalian jadi buta, wa khatama ala qulubikum dan menutup hati kalian sehingga kalian tidak berakal. Man ilahun ghairullah yatikum bih, Tuhan mana gerangan selain Allah yang bisa mendatangkan untuk kalian penglihatan, pendengaran dan kalbu dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah? Adakah mereka-mereka bisa mengembalikan pendengaran, penglihatan kalian, hati kalian? Karena yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang ansha'akum menumbuhkan kalian, wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida dan menjadikan untuk kalian atau mengadakan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Maka di sini Allah pertanyakan, bagaimana pendapat kalian? Sampaikan kepadaku. Jika sekiranya Allah mengambil kembali pendengaran itu sehingga kalian tuli, mengambil penglihatan itu sehingga kalian buta, dan mengambil hati kalian sehingga kalian tidak berakal, adakah Tuhan selain Allah yang bisa memberikan kepada kalian, mengembalikan kepada kalian? Tidak ada. Karena pada asalnya orang-orang Quraisy pada saat itu sangat yakin bahwa pemilik segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemelihara segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menguasai segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi dan yang menghalangi hanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Man ilahun ghairullah yatikum bih, Tuhan mana selain Allah yang mampu untuk mengembalikan kepada kalian? Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Coba perhatikan wahai Rasul, kaifa nusarriful ayat, bagaimana kami terangkan kepada mereka ayat-ayat kami dengan seterang-terangnya. Thumma hum yasdifun, kemudian mereka sendiri yang berpaling. Hum yasdifun. Mereka yang berpaling, mereka yang belakang. Qul ara'aytakum in ataakum 'adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku ila al-qaumudz zalimun. Sampaikan kepadaku. In ataakum 'adzabullahi baghtatan aw jahra. jika sekiranya kalian diadab oleh Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba. Baik. Dalam keadaan lalai, tahu-tahu datang, bahasa orang sekarang tanpa ada persiapan. Baik. Karena yang namanya ada, karena yang namanya adab walaupun ada persiapan sebelumnya, katanya membuat ini membuat itu, memasang ini memasang itu dari peringatan dini tentang bencana, atau membuat tanggul raksasa atau apalah namanya, atau membuat simulasi evakuasi, dibuatlah rambu-rambu jalur evakuasi. Mayam pak, kalau memang adab Allah Subhanahu wa taala datang, datang secara tiba-tiba dalam kondisi mereka sangat lalai, barakallahu fiik, dalam kondisi mereka tertidur atau berada di pagi hari atau di malam hari, baghtah secara tiba-tiba, barakallahu fiik, orang tidak pernah menyangka sebelumnya, subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, man ilahun ghairullah yatikum bi undur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun qul araitakum yataakum adzabullahi baghtatan aw jahra, sampaikan kepadaku jika sekiranya datang azab itu kepada kalian secara tiba-tiba, aw jahra, atau kalian melihat dengan mata kepala kalian datang itu azab, barakallahu bikum, sebagaimana orang-orang dari Aceh, saudara-saudara kita dulu, dari ketika tsunami Aceh datang, yang selamat di antara mereka menggambarkan begitu mengerikannya pada saat itu. Suara gelombang, suara tsunami memang mengerikan. Sesaat setelah itu mereka pun disapu semuanya. La haula wa quwwata illa billah. Disap. Kemudian setelah itu balik ulang ke laut itu air. Kemudian dihantam kembali untuk yang kedua kalinya. La hawla wa la quwwata illa billah. Mereka melihat, mereka mendengar, sampai di antara mereka ada yang tidak bisa bergerak. Baik. Saking takutnya. Au jahratan hal yuhlaku illa alqaumudz zalimun, tidakkah yang dibinasakan itu kecuali orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang zalim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin, kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia. Baik. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mubasysyirin wa mundzirin. Mubasysyirin memberi peringatan, memberi kabar gembira, wa mundzirin dan memberi peringatan. Baik. Faman amana wa aslaha, maka barang siapa beriman, beriman dalam hatinya, wa aslaha dan berlaku baik, berlaku amal saleh dalam perbuatannya. Baik. Amana wa aslah, ya, iman dan amal saleh. Fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut atas mereka untuk apa yang mereka hadapi nantinya di hari kiamat. Baik, karena mereka diberi rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Untuk mereka rasa aman Allah berikan sehingga tidak ada rasa takut sama sekali. Walahum yahzanun, dan mereka pun di sisi yang lain tidaklah bersedih hati, tidaklah bersedih hati dengan apa yang dia tinggalkan. Barakallahu fikum. Dari harta benda, keluarga, dan apapun yang dia tinggalkan di dunia ini, mereka tidak pernah bersedih hati. walahum yahzanun. Walladzina kadzdzabu biayatina yamassuhumul adzabu bima kanu yafsuqun. Dan adapun orang kadzdzabu biayatina, mendustakan ayat-ayat kami dan berlaku curang, berlaku zalim, yamassuhumul adzabu bima kanu yafsuqun, mereka inilah yang akan ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kefasikan mereka, ketidaktaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini tugas para rasul, menyampaikan kebenaran, memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, beramal saleh, dan beri peringatan terhadap orang-orang yang menyimpang dan menentang. Wallahul musta'an. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita tentang kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.